Ada di Medan khususnya. Ini adalah satu cita-cita kita bersama untuk mendatangkan guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dalam rangka untuk memperkenalkan Darut Tauhid Peduli Sumatera Utara. Alhamdulillah kita konsen di 5 program. Yang pertama adalah pilar program pendidikan, yang kedua adalah pilar program dakwah, yang ketiga adalah pilar program ekonomi, kemudian yang keempat adalah pilar program kesehatan, dan yang kelima adalah pilar program kemanusiaan. Di pilar program, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada program beasiswa mahasiswa tangguh, yaitu bagaimana kemudian kita bisa memberikan kebutuhan pendidikan mahasiswa yang berprestasi tapi kemudian tidak mampu, adalah kurang mampu dalam pembiayaan. Alhamdulillah tercatat di Darut Tauhid Peduli Sumatera Utara ada sekitar 38 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa mahasiswa tangguh, dan mereka kita didik dan kita perkenalkan karena Darut Tauhid konsennya adalah manajemen kalbu, bagaimana kemudian anak-anak atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa mampu untuk kemudian menjalankan Islam atau lebih dekat lagi dengan Allah, dan kemudian konsen pada membersihkan hatinya, terkhusus untuk pembentukan akhlaknya. Itu untuk program pendidikan. Nah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar informasi untuk kemudian barangkali ada yang bisa atau ikut serta menjadi bagian dari perjuangan dakwah kita. Ya, jadi alhamdulillah ya, sembari kemudian menikmati rahmat Allah turun, Bapak Ibu sekalian, sekadar informasikan bahwa di sebelah kanan dan kiri kita itu sudah ada teman-teman kita dari Darut Tauhid Peduli yang kemudian menjaga booth ya atau gerai. Di situ ada pusat informasi, dan barangkali Bapak Ibu sekalian bisa langsung menjadi bagian dari donatur atau orang-orang yang berjuang bersama kita. Itu untuk program peduli pendidikan. Untuk program peduli kesehatan, alhamdulillah kita sudah ada kegiatan cek kesehatan gratis di Desa Laubang Klade ya, di Kabupaten Langkat. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk kemudian memperluas kebermanfaatan Darut Tauhid Peduli Sumatera Utara dari pilar kesehatan. Dan alhamdulillah baru-baru ini kita sudah menjalankan program atau kegiatan itu khitanan massal bersama 30 anak. Khitanan massal gratis, kita kemudian sunat anak-anak dan kemudian kita beri santunan. Dan program-program yang lainnya Bapak Ibu sekalian, insya Allah jika kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian ingin tahu informasi selanjutnya, informasi lengkapnya berkaitan apa yang menjadi program-program kita, boleh langsung silaturahim ke kantor kita. Kantor kita ada di Jalan Abadi, Komplek Abadi Palace, Blok A3. Kita sangat menerima kesempatan, kita sangat menerima kemauan dari bapak-bapak dan jamaah sekalian untuk menjadi bagian dari perjuangan dakwah kita. Dan untuk program peduli pendidikan, kita ada kantor peduli yatim, rumah peduli yatim, dan kita sudah untuk berusaha menjamah ke daerah-daerah, yaitu di daerah Pematang Siantar. Alhamdulillah karena ini masih merintis, yang untuk di Kota Pematang Siantar ada tercatat 5 anak yatim yang kemudian kita biayai sampai kemudian, dan kita bina mereka supaya menjadi anak yang fokus kita adalah mereka mampu untuk kemudian lebih dekat dengan Allah gitu. Dan satu program yang menjadi program konsen kita adalah kemudian bagaimana anak-anak itu bisa pelan-pelan berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Dan insya Allah ini baru 5 anak Pak. Insyaallah barangkali ada yang berminat dari kita untuk kemudian mencari informasi ini. Dengan perjuangan dan kontribusi kita bersama, kita bisa menambah anak yang kemudian butuh untuk kemudian kita bantu bersama, khususnya anak yatim itu. Itu untuk program peduli pendidikan. Untuk program peduli kemanusiaan, jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita memang di samping dalam negeri, di dalam negeri kita berusaha untuk memperluas kebermanfaatan, tapi kita juga juga berfokus pada program peduli kemanusiaan yang ada di saudara-saudara kita di luar Indonesia. Palestina, Rohingya, Syria, dan baru-baru ini jamaah sekalian kita dihebohkan dengan satu isu dan fakta yang kemudian sangat menyayat saudara-saudara kita muslim yang ada di Indonesia melihat kondisi saudara-saudara kita di Uyghur. Jadi insya Allah tim DT Peduli dari relawan DT Peduli Bandung juga akan survei untuk kemudian melihat kondisi yang ada di sana. Dan itu konsen kita di samping kemudian peduli di dalam negeri, kita juga berusaha untuk kemudian konsen kita peduli kemanusiaan di luar negeri. Kalau untuk program kemanusiaan lainnya, kita ada satu program yang alhamdulillah sudah dijalankan, yaitu jalan program tahun ini untuk program kurban, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita ketahui ibadah kurban, kota-kota Medan, khususnya kota-kota besar seperti Medan, itu bahkan satu kantung, satu plastik daging, satu rumah bisa sampai 5 plastik, kantong plastik daging. Tapi kita coba untuk melihat kondisi di luar dari kota Medan, dan alhamdulillah kita sudah pernah survei, dan syukurnya juga kita sudah menyalurkan bantuan kurban. Satu itu ada di Kabupaten Samosir, Toba Samosir. Kemudian yang kedua kita penyaluran kurban di lereng kaki Gunung Sinabung. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian dirahmati Allah, informasi bahwa saudara-saudara kita yang berada di kaki Gunung Sinabung tercatat ada 141 keluarga muslim. Keluarga kepala maksudnya 141 kakak yang berada di kaki Gunung Sinabung. Dan dalam satu tahun Bapak Ibu jamaah sekalian, belum tentu mereka melaksanakan kurban. Jadi kita melihat sebuah kondisi yang sangat jauh perbandingannya di kota-kota besar, hingga kemudian kita melihat kondisi saudara-saudara kita yang berada di luar kota Medan. Dan alhamdulillah berkat dari ikhtiar kita, berkat dari kontribusi atau perjuangan donatur-donatur, kita kemudian mampu untuk menjamah penyaluran kurban di bawah kaki Gunung Sinabung. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian hari ini ikut berikhtiar, kita menjadi orang-orang yang ikut berjuang di dakwah kita, semakin banyak yang kemudian kita berikhtiar ikut bergabung, ikut kemudian berkontribusi, maka semakin banyak pula lah orang-orang yang mendapatkan manfaat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Dan untuk program dakwah, insya Allah kita hari ini berikhtiar untuk memperkenalkan Darut Tauhid. Ya, di samping memang sebenarnya adalah konsen kita adalah untuk kemudian sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat infak dan sedekah tadi, lalu kemudian didaya gunakan, maka fokus kita untuk kemudian bisa mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Medan. Maka ini sebenarnya jadi satu momentum untuk kita memperkenalkan Darut Tauhid Peduli Sumatera Utara, yang kemudian tadi konsennya adalah untuk kemudian mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah. Barangkali itu yang menjadi satu perkenalan dan informasi bagi Bapak Ibu dan kita semua. Mudah-mudahan dengan diperkenalkannya Darut Tauhid Peduli Sumatera Utara, dan kemudian ini menjadi satu jalan, satu ikhtiar untuk kemudian kita bisa bersama bareng-bareng berdakwah melalui jihad harta kita, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Darut Tauhid Peduli Sumatera Utara hanya menjadi perantara, hanya menjadi jalan untuk kemudian bisa menyalurkan kebaikan-kebaikan. Tentu kebaikan-kebaikan itu berawal dari kontribusi atau perjuangan bapak-bapak sekalian. Dan Darut Tauhid insya Allah kemudian istiqomah dan komitmen bagaimana bisa menyalurkan setiap apa yang jadi infak, zakat, dan sedekah bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, akan kita fokuskan dan kita istiqomahkan untuk tetap mampu dan berusaha untuk memaksimalkan penyaluran. Alhamdulillah, informasi sedikit Bapak Ibu sekalian, di tahun 2018 kita mendapatkan reward atau hadiah dari Basnas, yaitu kategori pendistribusian terbaik di antara kategori-kategori yang lainnya, Darut Tauhid mendapatkan reward pendistribusian terbaik di tahun 2018. Insya Allah tahun 2019, tahun 2020, ada kategori-kategori dan kemudian fokus-fokus bisa ke depannya lebih baik lagi, itu akan kita dapatkan mudah-mudahan. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan mendapatkan satu informasi ini, ya insya Allah ini akan menambah satu, apa namanya, satu informasi yang kemudian bisa ditindaklanjuti untuk kemudian bisa menjemput peluang-peluang kebaikan. Bapak Ibu siap tidak berjuang bersama Darut Tauhid? Siap tidak ini? Yang siap cuma bapak-bapak, ibu-ibunya siap tidak? Siap, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi semakin banyak yang kemudian berjuang dalam harta, semakin banyak pula orang-orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita berikan. Gitu kira-kira, ibu-ibu sekalian dan jamaah sekalian. Insya Allah mudah-mudahan menjadi satu keberkahan bagi kita semua. Keberkahan bagi Darut Tauhid Peduli, keberkahan bagi Masjid Al-Jihad, keberkahan bagi para jamaah yang hadir di Masjid Al-Jihad, keberkahan bagi seluruh jamaah yang kemudian sudah berrela-rela ya hadir. Barangkali ada cari jauh, coba saya mau cek dulu yang dari luar kota Medan, Aceh. Masya Allah, ada dari Aceh, takbir. Allahu Akbar. Dari Padang, Masya Allah, dari Padang Bulan, Bu. Padang Sumatera Barat ya, Bu ya. Masya Allah. Cok, dari luar Sumatera Utara atau dari luar kota Medan, banyak. Masya Allah, dari mana Ibu? Pancur Batu. Oh, dari mana lagi selain kota Medan nih? Tembung. Tembung masih Medan atau Pak? Oh, Deli Serdang ya? Tembung Deli Serdang atau Medan? Medan, Masya Allah. Jadi itu bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan sambil menunggu AA ya, kita sama-sama selepas dari sini coba kita bertilawah bareng. Dalam hal ini nanti akan saya kembalikan kembali kepada MC. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dompet Peduli Umat Darut Tauhid merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional dan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, 18 tahun sudah Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Umat Darut Tauhid berkiprah di masyarakat, menghimpun, kemudian menyalurkan dana-dana titipan daripada muzaki melalui program-program yang Bapak dan kami gulirkan, yang sudah menyampaikan, sudah banyak orang yang mendapatkan Darut Tauhid Peduli Sumatera Utara 2017. Bapak-bapak, ibu-ibu, 1 juta, yang pengen 200.000 orang lebih lanjut mendapatkan manfaat Darut Tauhid Peduli dari dana Utara itu para apa? Donatur yang dititipkan kita melalui kami, ada 10 Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Umat. Jadi silahkan setelah event, maka setelah kami selesai, bersyukur boleh dan berterima kasih, boleh tanya-tanya pada seluruh boleh donatur yang telah mempercayakan. Kita selain bekerja sama dengan BKM Masjid Al-Jihad, insya Allah ada yang juga memberikan ini, sponsor Lembaga Amil Zakat Nasional yang luar biasa sekali donasinya, berubah nama ke Darut Jadi, Tauhid Peduli Sumatera Utara, Lembaga Zakat Nasional yaitu DT Peduli Ayam Pecak Joko Moro. Garis dengan perubahan nama ini, organizer, kami bertekad Medan Parpar, untuk semakin melayani Aroma, dan peduli Aini Kua, melalui Bank Mandiri Syariah, Peduli Radio Ekonomi, Al-Fatih, Peduli Kesehatan, Yayasan Rahmat, Peduli Galeri, Pendidikan, dan Disana Peduli Kemanusiaan. Chicken, Siliwangi, terima kasih. Assalamualaikum HNI, warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Percetakan, Garasi Sedekah. Nah, itu adalah sponsor dari Darut Tauhid Peduli Sumatera Utara yang memberikan donasinya untuk Abdi Tablik Akbar kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memanfaatkan Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sambil menunggu hidupnya, kehadiran AA, insya Allah orang lain beliau akan segera hadir dan didampingi oleh wakil gubernur. Ekonomi juga merupakan hal utama dalam kehidupan. Kita akan tilawah bareng, tilawah bareng Quran surah Ar-Rahman. Ada yang sudah hafal? Sudah hafal ya, alhamdulillah. Kemudian kalau yang belum hafal, silakan dibuka mushafnya dan atau dibuka aplikasi Al-Qur'an di handphone. Kita akan ngaji bareng Quran surah Ar-Rahman yang langsung dipimpin oleh Dimas Royogo. Merupakan upaya untuk mencegah penyakit serta meningkatkan kesehatan di masyarakat. Peduli kesehatan merupakan bagian dari layanan sosial yang diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semakin menambah keberkahan pada kegiatan kita hari ini, pada Bapak dan Ibu sekalian diharapkan untuk membuka mushaf atau membuka aplikasi Al-Quran di handphonenya. Nanti saya duluan, kemudian Bapak dan Ibu sekalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Peduli pendidikan, kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, sehingga memiliki kesadaran dan pemahaman untuk hidup atas kemampuan sendiri. Komitmen menjadi kekuatan untuk mencetak generasi bangsa yang tidak hanya menjadi ahli zikir, tetapi juga menjadi ahli fikir. Ar-Rahman. Al-Lamal Qur'an. Peduli kemanusiaan. Dengan kepedulian dan kemanusiaan bagi masyarakat, terutama yang saat ini terjadi bencana dan mengatakan program tanggap darurat bagi korban bencana alam yang meliputi pemulihan trauma, pembangunan tempat tinggal sementara, serta kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di wilayah sekitar bencana alam, juga program Ramadan dan Kurban Peduli Negeri. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان. Harta yang ada serta menumbuh kembangkan berkah melimpah dan mengantarkan semua ahli zakat menjadi ahlul jannah. Alla taqaw fil mizan. tangguh secara finansial. Terima kasih donatur DT Peduli. Berkat bantuan ini saya lebih mandiri lagi. وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari apa yang kita bacakan tadi semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat datang guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Sesaat lagi kita akan mendengar tausiah, nasihat serta ilmu dari AA, dan suatu kebanggaan kita bisa menyaksikan secara langsung kepada AA. Dipersilakan. Ada permintaan karena banyak yang nggak kelihatan, ini dibuka bisa pindah ke sini ya. Deh, nggak apa-apa. Tenang. Biasakan tenang. Itunya dicabut. Deh, ada panitia tidak? Dicabut itunya ya. Kasihan yang di pinggir sana. Ya, tenang. Beri jalan Pak supaya bisa silaturahim. Buka ininya dicopot. Dek, nah itu lumayan menghalangi dua orang. Abah, jangan nyender di sana, nanti kelindes, Bah. Ya. Sudah siap semuanya yang enak. Tuh kasihan di luar ya. Subhanallah, ikuti. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata. Illa billah. Al-Aliyyil-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak terasa 12 tahun yang lalu pernah sholat subuh di sini. Ada yang ingat? Ada yang sholat subuh di sini waktu itu? Bapak waktu itu masih remaja ya. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat yang memfasilitasi acara ini. Siapa yang bisa menjawab hadiahnya umroh? Pertemuannya di depan Masjidil Haram, umrohnya sama-sama, kesananya masing-masing. Amin hadirin. Jangan suka berharap dikasih orang. Harus tetap dijaga izahnya, ya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi? Cung, siapa yang tahu pakai dalil? Ya. Apa dalilnya? Yang jelas, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Artinya apa? Sesungguhnya, innama sesungguhnya saya diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Semoga Allah mengundang beliau umroh dan haji juga semua yang hadir ini. Amin. Allah Maha mendengar hadirin. Tidak ada satupun perkataan kecuali Allah pasti mendengarkannya. Tidak ada satupun hati kecuali pasti Allah mengetahuinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimbah air mata, keringat, bahkan darah siang dan malam berjuang agar umat manusia ini memiliki kesempurnaan akhlak, kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, lihatlah. Lihat apanya? Akhlaknya, tidak rumit. Ingin tahu siapakah orang Islam yang paling bagus, paling kuat imannya? Cirinya apa? Mulia akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling bagus ibadahnya? Cirinya apa? Mulia akhlaknya. Rasulullah SAW paling paham Islam, paling mulia akhlak. Rasulullah paling teguh imannya, paling mulia akhlaknya. Rasulullah SAW paling khusyuk ibadahnya, paling mulia akhlaknya. Jadi ini merupakan target terpenting dalam hidup kita, karena semua masalah itu karena buruknya akhlak. Di Indonesia, di negara manapun, rusak itu karena akhlak, bukan krisis politik, tapi krisis akhlak dalam berpolitik. Bukan krisis rumah tangga, tapi krisis akhlak dalam rumah tangga. Coba, ini ada yang belum nikah ini? Coba khusus untuk kaum muslimah, maukah punya suami yang rupawan? Yang sudah punya, terima apa adanya ya. Maukah punya suami yang rupawan? Jawab. Sudah rupawan, pinter, mau? Udah rupawan, pinter, banyak uangnya, mau? Sudah pinter, rupawan, banyak uang, tapi akhlaknya bejat, mau? Dengar, ya. Ternyata ada harapan bagi ini. Yang kurang cakep, kurang pinter, dan kurang uang. Kalau akhlak mulia, tetap dicari. Coba bagi ini ikhwan yang belum menikah, maukah punya istri yang rupawan? Sudah rupawan, banyak rezekinya? Dan pinter akalnya? Tapi akhlaknya mulia? Tuh, ternyata suara terkeras itu tentang akhlak. Pertanyaannya, seperti apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berikut ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan, maaf, Imam Tirmizi, Abu Daud, kurang lebih seperti ini. Ini menunjukkan akhlak, ya. Ditanya, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, ya Rasul. Qala, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ada empat nih. Satu, hayyin. Yang kedua, layyin. Tiga, qarib. Empat, sahl. Ulangi, satu, hayyin, layyin, qarib, sahl. Ini kalau orang punya akhlak seperti ini, haram tersentuh api neraka. Berarti ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, hayyin. Seperti apa orang yang hayyin? Yang hayyin itu orang yang lahir batinnya itu tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Rasulullah seperti itu, tenang, ajeg, tidak emosional, tidak mudah tersinggung, tidak gerasa gerusu, tidak labil, ajeg, mantap, dan membuat orang pun terbawa menjadi teduh dan ajeg. Nanti kita ingin tahu apa kuncinya. Yang kedua, layyin. Layyin itu orang yang sangat lembut, sopan, santun sekali, sangat mencintai kebaikan, senang dengan kebaikan, dan berjuang untuk kebaikan. Layyin itu sangat lembut, sehingga orang itu merasa sangat nyaman. Tiga, qarib. Qarib ini dekat, akrab, hangat, menyenangkan. Jadi orang yang qarib ini, bahasa kitanya ngangenin. Jadi kalau sudah ketemu tuh hati kita puas sekali dan kangen. Rasulullah seperti itu. Dan yang keempat, sahlin adalah orang yang mudah. Urusan tuh tidak ribet, tidak berbelit-belit, tidak rumit, tidak didramatisir, tidak dipertegang, tidak dipergawat, tapi jadi mudah dan solutif. Satu apa? Hayyin. Dua, layyin. Tiga, qarib. Empat, bagaimana kok ada orang yang bisa tenang? Ar-Radu ayat 28. Boleh dimatikan lampunya. Enggak apa-apa mereka, ya. Tidak apa-apa. Yang penting tinggal dimatikan lampunya atau dijual HP-nya, ya. Jadi, orang itu tenang ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi orang yang akan tenang itu adalah orang yang paling banyak zikrullah. Kenapa kita sering stres? Kita sering stres karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi. Semua bicara, kenapa kita suka jadi stres? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Kata siapa? Banyak zikir, kurang mikir. Saya tidak mau umat Islam kurang mikir. Berpikir itu diperintah. Afala tatafakkarun, mengapa kamu tidak mikir? Yang benar, tiap kali mikir jadi zikir. Itu yang bisa bikin tenang. Otak ini tidak akan pernah berhenti berpikir, tapi dibawa kemana mikirnya? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, menurut Allah, aku ingat padamu. Makin kita berzikir kepada Allah, Allah akan mengingat kita dengan spesial. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, ilmu ditambah, hikmah dibuka, kita akan ketemu dengan siapa, kita akan berurusan dipermudah oleh Allah, oleh siapa, dimudahkan. Karena memang zikir itulah yang terpenting dalam hidup ini. Nah, lanjut. Jadi kita harusnya bagaimana? Tiap mikir jadi. Emang potret ini membuat. Sudah deh. Jadi rekan-rekan sekalian, ingat rejeki, ingat Allah. Siapa yang menciptakan rezeki? Siapa yang membagikan rezeki? Siapa yang menahan rezeki? Siapa yang mengambil rezeki? Allah juga hakikatnya. Ingat rezeki, ingat Allah. Hati pasti tenang. Wah, gimana ah? Rezeki sekarang susah. Tiap orang diciptakan dengan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha, surat Hud ayat 6. Kita semua diciptakan dengan rezekinya. Coba di rahim ibu dulu. Waktu kita di rahim ibu, rezeki ada tidak? Jawab. Yakin? Mana yang hebat, janin cari rezeki atau rezeki mendekati janin? Ayo jawab. Janin mau kemana? Dia di dalam, tidak tahu kemana-mana. Tahu juga tidak rezekinya. Ibu makan, dikunyah, ditelan, masuk ke sini plasenta, masuk, jadi tubuh kita beres 9 bulan. Itu zikir. Waktu bayi rezeki ada tidak? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel kan. Ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat, bayi cari rezeki, rezeki mendekati bayi? Bayi tahu rezeki dari mana? Langsung ibu punya air susu. Allah yang menciptakan dari air susu jadi otot, jadi tulang, jadi rambut, jadi gigi. Allah bereskan. Ada ibu-ibu yang tidak punya air susu? Ada? Sapi punya air susu. Berapa banyak bayi yang diberi air susu? Benar? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi atau sapi ngedeketin bayi? Jawab orang Medan. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Jadilah kita sebesar ini. Sudah makan belum? Dasar kufur nikmat. Siapa yang nanya makan siang? Saya cuma nanya sudah makan belum. Sudahlah. Pagi malam kalau ditanya sudah makan siang belum, baru ngomong. Ini mikirnya enggak ada terus, makanya menderita. Coba lihat berapa langkah kita ke meja makan, berapa ratus ribu langkah makanan menuju kita. Beras mungkin dari kampung mana, dari Cianjur, garam dari Madura, belum lagi sambalnya, belum ikan, sambal itu makanan termewah, cabenya dari mana, terasinya dari udang, udangnya dari samudra mana, jeruknya dari mana, asam, tomat, bawang, ngumpul. Coba kalau kita harus nyari satu-satu. Nah, makan tuh harusnya begitu. Mata lihat makanan, hati ke Allah. Masya Allah. Tenang. Benar? Enak hadirin. Ini untuk saya panitia bukan? Coba lihat ini. Ini air madu ya. Masya Allah. Mata airnya di mana saya tidak tahu. Siapa yang nimba, disterilkan, pH-nya 7, belum lagi madu. Lebah itu mati-matian untuk ngumpulin madu saya ini. Berapa ribu kali pulang pergi hanya untuk sesendok madu, dan itu rezeki saya. Itulah sebabnya saya tidak mau makan lebah. Nggak enak. Demikian harusnya mata ke air, hati ke Allah. Makin begitu makin tenang hidup ini. Orang yang tidak ingat Allah pasti gelisah. Ingat jodoh, ingat Allah yang atur. Gimana wajah saya ini kurang cakep, bibir saya tebal, hidung saya pesek. Dengar hadirin, siapa yang menciptakan wajah? Siapa yang atur jodoh? Masa jodoh terhalang oleh yang dia ciptakan? Kalau yang cakep-cakep aja yang dapat jodoh, kita nggak dapat dong ya. Buktinya ada jodohnya ya. Karena dalam pandangan calon itu, justru yang pesek itu yang eksotis. Yang bibir tebal itu begitu. Mungkin begitu. Kan tiap orang tuh ada takdirnya masing-masing. Ini tanggal 22 besok, ada sahabat saya namanya Mas Punto. Kakinya lumpuh, matanya buta. Nikah besok tanggal 22. Istrinya normal biasa. Kenapa? Karena bagi, saya nanya, kenapa mau nikah yang begini? Bagi saya ngurus yang lumpuh, Allah ngurus saya dunia dan akhirat, insya Allah. Saya menuntun yang buta, mudah-mudahan Allah menuntun saya menuju sorga. Justru yang begitu yang dicari. Allah yang ngebulak-balik hati. Oh, kelihatan saudara makin cerah ya, ada harapan. Ingat apalagi, harus nyambung ke Allah. Nah, orang yang zikirnya kuat itu cirinya dua, yaitu roja, harap, dan khaufnya kepada Allah. Ini yang bikin tenang. Makin berharap hanya ke Allah, makin tenang. Makin banyak berharap dari selain Allah, makin tidak bahagia. Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah pernah berkata, "Dzuktul mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas." Kepahitan seluruhnya sudah kurasakan, dan tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati pada manusia. Makanya orang yang zikirnya bagus, salah satu cirinya tidak berharap apa-apa dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Makin banyak berharap, makin luka hati ini. Bu, ibu yang baik, jawab dong bu, jangan bikin jengkel. Bu, kalau ibu sudah masak, menyiapkan sarapan untuk suami, Pak, ini sudah saya buatkan masakan terbaik, ternikmat, terbagus untuk Bapak. Dimakan dulu, Pak. Maaf, Bu. Saya ada janji mendadak. Gak ada waktu buat makan, lain kali aja. Pergi aja suami. Jujur ya, Bu. Apa yang ibu rasakan? Kecewa, lalu? Jengkel, kemudian? Sakit hati, selanjutnya? Kapok, lalu? Marah, nah begitulah yang kurang ikhlas. Ya hadir. Padahal sudah berbuat baik, sudah masak, tapi karena harapannya dari suami, bukan berharap dari Allah, jadi ada luka di sininya. Harusnya ibu bersyukur, niat sudah dicatat Allah, masak sudah disaksikan oleh Allah, menyiapkan makanan sudah jadi amal soleh. Enggak dimakan karena bukan rezeki suami dan ladang pahala buat ibu. Makanya orang yang ikhlas mah lempeng aja hidup ini. Jelas hadirin? Mau bahagia? Jangan banyak berharap dari makhluk, hanya berharap dari latihannya WA. WA kalau sudah contreng biru dua, di atasnya ada tulisan only ne, tapi tidak dibalas. Kalau di sini sakit, berarti kita ngarep-ngarep sama makhluk. Udah nggak apa-apa, tenang saja. Dulu aja nggak ada HP, baik-baik saja. Kenapa sekarang dikit-dikit kita jadi tersinggung, betul? Karena banyak berharap dari makhluk. Nah, makanya bergaul dengan makhluk itu kuncinya cuma tiga. Satu, jangan berharap makhluk berbuat sesuatu untuk kita. Ke Allah saja berharap. Kalaupun mau berharap, berharap orang jadi dekat dengan Allah. Orang jadi mulia. Boleh. Tapi berharap dipuji, dihargai, dihormat. Jangan. Yang ketiga, berharap kita yang bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain. Nunggu orang berterima kasih? Jangan. Tapi kita harus berterima kasih. Nunggu orang memberi? Jangan. Tapi kita harus senang memberi. Gitu kuncinya. Ayo jangan hanya cukup sholat saja. Sholat bagus, ngaji bagus. Tapi hati harus belajar lepas dari makhluk. Harap dan takutnya hanya ke Allah. Insya Allah bisa lebih tenang dalam hidup ini. Cemburu enak tidak sih? Halo? Cemburu enak tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enek? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan sehebat itu, urusan jadi beres atau nambah? Rasain loh. Karena pasti makhluk yang mendominasi hatinya bukan Allah. Harusnya ingat dia, ingat Allah. Gitu, Bu. Kalau cemburu sama suami, enggak usah kebanyakan dipikirin karena tidak selesai. Lebih baik dizikirin, disolatin. Sholat kan wasta'inu bisabri wassalat. Ini juga lelaki, udah pernah dengar belum di sini ceramah tentang singa? Belum ya? Gini ya, kalau manusia nikah, orang itu mendekat. Salaman, mendoakan. Tapi kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh mendekat. Tiba-tiba ada kucing mendekat. Singa marah, pas mau dipukul, kucing bicara, jangan emosi singa, saya harus ngomong. Apa? Kata singa. Kucing bicara, singa jadi pucat. Apa kata kucing? Kata kucing begini, hei singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing gitu. Mengerti, Meng? Pus, ngerti nggak, Pus? Berapa banyak di kantor singa pulang ke rumah mengeong. Jelas, Pus? Kenapa jadi pada mengeong begini? Berarti takut ke istri kurang bagus. Harusnya takut ke Allah. Kalau suami takut ke istri, baiknya cuma di depan istri. Kalau suami takut ke Allah, dimanapun berada, dia tetap jadi orang baik. Mengerti, Ibu? Jadi kalau suami mengeong terus di rumah, berarti kucing. Kawan-kawan, perbaiki zikirnya ya. Sholat. TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Tepat waktu makan telat jadi masalah, tidur telat jadi masalah, ke kantor telat jadi masalah, bayar utang telat apalagi jadi masalah, dan sumber masalah dalam hidup kita diantaranya sholat telat. Siapapun yang menganggap remeh sholat, berarti dia menganggap remeh Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja itu menunggu waktu sholat. Berumah tangga itu menunggu waktu sholat. Belajar itu nunggu waktu sholat. Bermain, berolahraga itu nunggu waktu sholat. Itu sumber zikir yang paling komplit. Berjamaah, kenapa berjamaah? Karena 27 kali lipat. Makin banyak jamaah, makin berlipat. Tidak terkejar oleh sholat sendiri berulang-ulang. Rugi kehilangan sholat jamaah. Kenapa di masjid? Ini rumah Allah. Datang ke rumah orang baik saja dijamu, apalagi datang ke rumah yang maha baik. Dan kalau kita ahli masjid, kita seperti bawa kabel tuh ke rumah. Rahmat yang turun di masjid bisa ngalir ke seisi rumah. Laki-laki harus ke masjid, wanita boleh ke masjid, boleh di rumah. Ciri lelaki Islam, sholat Jumat. Kalau sampai sengaja tidak mau sholat Jumat, diragukan keislamannya. Ciri lelaki beriman, tadi Islam, ini iman. Ciri lelaki beriman adalah sholat berjamaah di masjid, terutama subuh. Ciri lelaki solehah, sholatnya di rumah terus. Maka, Bu, kalau suami ibu sholat di rumah terus, bikinin mukena khusus. Soleh atau solehah nih? Jangan ya, jangan di rumah terus lelaki. Keluar ke masjid. Makin jauh dari masjid, rumahnya makin bagus. Karena pahalanya makin dahsyat. Baca Quran. One day one juice. Banyakan mana nih? Baca WA, baca Quran. Malu ke Allah ya. Quran itu satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 190 kebaikan. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau satu juz satu hari. Sebelum sholat, satu lembar. Sesudah sholat, satu lembar. Kali 5 kali sholat, satu juz. Satu bulan kali khatam Quran. Lihat saja barokahnya nanti. Ayolah hadirin. Semua urusan tuh ada dalam genggaman Allah. Dipikir sehebat apapun, kalau Allah tidak nolong, gak bisa. Wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, tetap yang bisa nolong cuma satu. Siapa? Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolak. Yusibu bihi mayasya'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dia berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Yunus 107. Banyak istighfar. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Apa ngacung? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Apa sedikit lah? Kenapa langsung tengkurup gitu? Acungkan tangan yang merasa dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ada yang tidak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dosa 100 kali beristighfar memohon ampunan dalam sehari tanpa dosa. Kita yang bergelimang dosa berapa kali? Ini dia masalah kita. Ayo zikir, perbanyak istighfar. Istighfar yang banyak, Pak. Barang siapa waman aktsarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farojan, satu akan dilapangkan dari kesempitan hati, gelisah, resah, stres, tertekan, dihilangkan. Istighfar itu. Wa min kulli doikin makhrajan. Allah beri jalan keluar dari persoalan apapun. Persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan kesehatan, persoalan bisa bisnis usaha. Banyak istighfar, Allah nanti memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, keutamaan istighfar, warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki karunia dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya sudahlah, daripada banyak ngobrol, mendingan banyak istighfar. Itu semua ini zikir hadirin, sholat, baca Quran, istighfar, sholawat ini. Jelas hadirin sekalian? Udah, jangan kebanyakan mikir, tiap mikir, bawa ke sholat. Sedih, sholat. Takut, sholat. Cemburu, sholat. Punya keinginan, sholat. Cemas, sholat. Merasa terancam, sholat. Punya harapan, sholat. Bingung, sholat. Karena wasta'inu sabri wassalat. Kenapa bengong? Memang begitu, tapi tidak hanya fisik yang zikirnya, hati juga harus yakin. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dua, layin. Apa itu layin? Lembut. Orang yang layin tuh tidak nyakitin orang. Surat Ali Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar, bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, fa'fu anhum, dan mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jika engkau sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah sangat menyukai, mencintai orang yang pasrah, yang tawakal kepada Allah. Nah, ini dia. Saya lagi banyak mendengar radikal-radikal, saya bingung radikal di mana. Jangan-jangan yang nyebut radikal itu yang pikirannya radikal. Gak usah dijawab, saya aja yang ngomong. Karena sepengetahuan saya, Rasulullah SAW itu begitu lembutnya. Sehingga, lihat nih Indonesia ya, Indonesia ini negara jumlah umat Islamnya terbesar di dunia. Tenang ya. Nah, walaupun banyak umat Islamnya, tapi kayak gini kita ini ya. Tenang ya. Jadi lupa lagi saya sampai di mana barusan. Ini backsoundnya tunggu ya. Tidak ada negara dengan jumlah umat Islam terbesar kecuali seperti Indonesia. Tapi kita harus tahu, masuknya Islam ke Indonesia tidak pernah ada riwayat kekerasan. Tidak ada penyerbuan dari negara Islam, tidak ada peperangan. Kenapa bisa berubah? Yang nyerbu itu VOC, Portugis, Belanda, Sekutu, Jepang. Mereka bawa senjata, mereka bawa bom, segala macam. Tapi ternyata umat Islam jadi besar di Indonesia tanpa senjata. Oleh apa? Kemuliaan akhlak, kelembutan hati dari para ulama, pendakwah, dan pedagang yang datang ke Indonesia. Begitu hadirin. Jadi memang saya tidak suka dengan tindakan yang kasar, keras, bengis, apalagi kezoliman itu tidak ada di dalam Islam, tidak dikenal. Bayangkan, Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang wanita pezina zaman Bani Israel melihat seekor anjing kehausan sampai dibuka selopnya, turun ke sumur, digigit tuh selopnya, ngasih minum seekor anjing yang haus. Tidak ada yang lihat, Allah Maha melihat, Allah Maha mensyukuri kebaikan hambanya. Diampuni itu wanita karena memberi minum seekor anjing kehausan. Ini hebatnya pelajaran Islam, betul? Makanya kalau ada yang anggap umat Islam radikal, tidak usah tersinggung. Karena itu bukan untuk kita, ya. Biasanya yang tersinggung itu yang mirip, betul? Kayak disebut, hey, gendut kepada orang kurus, dia tidak tersinggung. Kamu salah lihat, paling gitu. Nyebut pensil sama orang yang gemuk, enggak ngepek. Hei, pensil. Tapi kalau nyebut, hei, berapa kintal? Nah, tersinggung kan sama yang gemuk, ya. Jadi kalau, hei, monyet, kenapa tersinggung? Monyet bukan, siapa bukan? Paling, bukan, assalamualaikum, beres. Nah, yang marah itu biasanya menjiwai teori Darwin, ya. Merasa turunan monyet. Jawablah dengan lain. Oh, kawan-kawan, rahasia Islam itu sebetulnya pada sifat lemah lembut ini. Rahmatan lil alam. AA pernah nonton sebuah tayangan video tentang ibu-ibu di Kolombia datang ke kebun binatang memukul kandang singa. Ini singa asli, bukan singa yang tadi, ya. Maaf, ya. Pas dipukul, singa itu berbalik, Pak. Pas berbalik, lihat ibu ini, dia berdiri, langsung mengeluarkan tangannya, diduga akan menerkam, ternyata memeluk dengan pelukan. Aduh, kayak rindu, kangen, sayang. Ini si ibu punya ilmu apa? Singa, binatang. Binatang buas, bisa menyayangi dan merindukan ibu ini. Punya amalan apa? Apa karena cantikannya? Tes, cari jamaah yang paling cantik, masukkan ke kebun binatang, misal, ya. Apa karena kekayaannya? Apa karena gelarnya? Apa karena jabatannya? Bukan, ternyata ibu ini punya dua senjata rahasia penakluk singa, yaitu kasih sayang dan ketulusan. Rupanya singa ini 5 tahun sebelumnya, waktu masih kecil, ditolong oleh ibu ini. Diberikan minum susu, dibelai, dimandikan, diberi selimut, dan singa tidak melupakannya. Itu binatang, binatang buas takluk oleh dua patah kata, kasih sayang dan ketulusan. Kenapa tulus bukan ikhlas? Karena bukan Islam. Kalau tulus tanpa pamrih, kalau ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita kan berbuat harus karena Allah. Tuh, jadi kalau ibu-ibu merasa, kenapa suami saya tuh kok kurang betah di rumah? Artinya suami ibu kulang katih tayang. Mengerti, Bu? Mengerti tidak? Ini wajah-wajah kulang katih tayang. Ini sebetulnya senjata kita. Heh, ngomong-ngomong, kenapa kita kumpul di masjid sekarang? Kenapa kita mau sholat duhur tadi? Kenapa kita mau ngikuti perintah Nabi? Sudah pernah ketemu dengan Rasulullah belum? Pernah melihat wajahnya? Pernah mendengar suaranya? Pernah melihat rekamannya? Tidak ada rekamannya, benar? 1400 tahun lebih, ribuan kilometer dari Jazirah Arab, kenapa ada di hati kita? Rasulullah, kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat mengasihi umatnya. ribuan tahun, ribuan kilometer tembus ke hati kita. Singa saja 5 tahun bisa mengingat kebaikan. Apalagi kebaikan Rasulullah yang sangat sayang kepada umatnya. Itulah kekuatan terbesar dari kemanusiaan, dari dakwah. Rahmatan lil alamin. Ayolah rekan-rekan. Sing sayang lihat preman di pinggir jalan. Jangan dengan perasaan meremehkan dong. Orang tua preman ini, bu preman pasti tidak ngarep-ngarep anaknya begini. Anak ini juga pasti ingin bahagia dan mulia, tapi belum tahu ilmunya. Ya Allah, berikan hidayah taufikmu. Itu lebih bermakna dari sampah masyarakat tadi. Ampun, jijai. Apa gunanya ngomong gitu? Lihat yang belum tahu, duh, kalau sudah tahu pasti akan lebih mengerti. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, saya harus bantu supaya dia bisa tobat. Lihat orang yang lupa, saya harus bantu supaya ingat. Posisi kita tuh adalah khidmat, melayani. Insya Allah akan bahagia. Jelas deh hadirin? Ayolah. Lihat orang tuh dengan kasih sayang. Peka lihat penderitaan seperti Uyghur sekarang itu ya. Hampir 21 negara sudah memberikan pernyataannya. Dan fakta penderitaan suku Uyghur ini di Cina ini sudah dibahas di mana-mana dengan tidak memerlukan keislaman kita untuk menilai penderitaan asal dengan kemanusiaan saja sudah tahu itu merupakan perbuatan buruk terhadap kemanusiaan. Nah, kita mendengar begitu harus mengeluarkan doa kita. Walaupun kita doa di tempat kamar, tahajud, Allah pasti dengar. Siapa tahu dengan doa kita yang tulus, yang tadinya akan berbuat kejam, dibuat hatinya oleh Allah, tidak berbuat keji. Yang tadinya merasa sakit dengan teraniaya, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah imannya, sehingga merasa sedang digugurkan dosa. Allah mendengar setiap doa kita. Timbulnya kasih sayang karena kita bisa meraba penderitaan orang. Ayo hadirin sekalian, kalau kita senang dengan kelapangan, ketenangan, orang lain juga akan merindukan hal yang sama. Dan kita jadikan diri kita fasilitas kebaikan bagi orang. Setuju? Coba saya mau ngetes dulu nih. Kalau punya uang 2 lembar, 100 ribu dan 20 ribu, yang mana yang kita sedekahkan? Jujur, jujur, jangan langsung soleh. Yang asli dulu. Hah? Jangan ngadak-ngadak soleh. Jujur. 20, awas gak boleh ngebohong ya. Kalau 3 lembar, 100 ribu, 125 lah. Berapa jadi yang disedekahkan? 5 ribu, ya ya. Kalau 4 lembar, 127 ribu. Itu dia. Kita itu merasa beruntung tuh kalau kita yang untung. Padahal keuntungan kita tuh membuat orang lain untung. Contoh. Jeruk di sini berapa harganya? 15, katakanlah 17,5 lah ya. Berapa nih jeruk? Ini penting nih, harganya 17,5. Ditawar nih oleh yang pertama nih. 5.000 ya. Kejauhan, Bu. Modalnya aja 15.000. Oke deh kalau gitu. Saya beli 15.000. Harga 17,5. Dibayar 15, satu. Yang kedua, berapa nih harganya? 17,5. Saya beli sekilo, harga 17,5, dibayar 17,5. Camkan ini ya. Pembeli ketiga, berapa nih harganya? 17,5. Saya beli sekilo, bayar 20. Pas mau dikembalian, nih kembaliannya, gak usah. Silakan saja buat nambah bekal anaknya. Semoga berkah jualannya. Jawab. mana di antara tiga orang ini yang menurut bapak dan ibu orang yang paling bahagia hidupnya? Satu, dua, tiga. Kita tahu orang yang senang berbuat kebaikan itu ternyata bahagia, benar? Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang akhlaknya paling mulia? Satu, dua, tiga. Kita tahu orang yang senang membantu, menolong itu orang yang mulia. Di antara tiga orang ini, mana yang paling banyak didoakan kebaikan oleh tukang jeruk? Satu, dua, tiga. Aduh ya Allah, ini orang baik benar, lipat gandakan rezekinya, muliakan keluarganya, undang ke Baitullah ya Allah. Itu motornya udah jelek, ganti dengan motor yang baru. 2500 bisa keluar beragam doa, betul? Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang paling disukai Allah? Tiga, kita tahu berbuat baik itu disukai Allah. Di antara tiga orang ini, mana yang paling disebelin oleh tukang jeruk? Mana? Yang jelas, mana? Pertanyaan terakhir. Di antara tiga orang ini, bapak dan ibu yang mana? Aneh. Tadi suaranya mantap. Wah. Nah, giliran diri sendiri jadi heboh begini. Mau ngaku malu hadirin, mau nyebut tiga langka, nyebut dua kalau kepepet, dominannya satu dan merasa sukses. Kalau tukang dagang cuma sedikit untungnya, jangan ditawarlah. Kalau yang mahal boleh saudara nawar untuk dapat harga yang wajar. Ini saudara kita udah jualannya warung, jualannya dipikul, ditawar, zolim itu. Selisihnya juga cuman berapa, benar? Itu kurang layin. Mikir semua. Coba kalau ada kecoa di toilet terpeleset, terus telentang kecoanya di WC, jujur diapain? Siram, apalagi bah, apa diapain bah? Disikat, terus pukul pakai sapu, apalagi? Aduh, diinjak. Kenapa jadi kayak gini? Kecoa ciptaan siapa? Mata kepada kecoa, hati kepada kecoa. Kerjanya apa? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kecoa dengan kita itu sama. Sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama tidak pesan. Kita tidak pesan jadi orang, benar? Kalau bapak jadi kecoa, jadi nih. Makanya kalau lihat kecoa gitu, mata ke kecoa, hati ke Allah, timbul kasih sayang. Kasihan kecoa kalau udah telentang gak bisa tengkurap. Enggak tiap hari kita lihat kecoa telentang. Siapa tahu dia mau nikah. Iya kan? Hanya musibah kepleset. Tolong. Allah lihat tidak? Sifat kasih sayang itu asal tidak posting ya. Kalau diposting suka hilang keikhlasannya. Ya Allah, saya menolong kecoa. Tolong. Allah Maha melihat. Boleh jadi saudara nolong kecoa, Allah yang nolong melunasi hutang. Boleh jadi dengan menolong kecoa, saudara ditolong oleh Allah bisa ibadah ke Mekah, atau bisa diberikan pekerjaan yang berkah, karena kecil menurut kita, tapi boleh jadi besar dalam pandangan Allah, kalau dua punya hal yang tadi, kasih sayang dan keikhlasan. Ayo, hadirin sekalian, umat Islam teh gampang kesulut. Jadi yang paling seneng tuh yang ngasih isu supaya berantem terus umat Islam. Ya enggak? Ini Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Ya kata tuh yang lihat, ini gimana? Ini Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Tapi berantem. Sebetulnya Allahnya sih sama, yang beda tuh nafsunya. Kalau dengan kasih sayang, insya Allah lihat sebagai saudara. Lihat orang yang jualan apa? Ulekan batu. Tahu ulekan batu ada nggak sih di Medan? Apa namanya itu? Gilingan. Coba saya ngetes sekali lagi. Ini jual gilingan dua di depan dan di belakang. Kita perlunya satu. Belinya satu atau dua? Kalau satu nanti susah sisanya gimana? Taruh di belakang, telentang taruh di depan. Belilah dua-duanya. Raba perasaan dan penderitaan orang ya. Bu, ibu, mau bersikap kasih sayang? Nih contohnya begini, bu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami atau diacuhkan, tidak dipedulikan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Semua lelaki dengar. Ya, dengarkan baik-baik. Ini yang jujur, bu. Dimarah, diacuhkan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Dengar, ya Pak ya. Dinasehatinya mau di depan orang-orang, anak-anak, atau secara pribadi? Dengerin. Maukah ibu diungkit-ungkit kesalahan ibu atau tidak? Jangan ngungkit-ngungkit, ya Pak ya. Jelas Pak? Maukah dimaafkan oleh suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Manis sekali itu, malam. Top, nggak ada tandingannya. Begitu bu, kalau ibu ke suami begitu tidak? Hebat majelis ini jujur ya. Atau gimana bu? Kami juga mau ya. Bukan cuma ibu aja. Nah inilah namanya empati. Apa yang ibu ingin dapatkan, ibu lakukan ke suami sama. Suami juga. Coba, Pak. Gak percaya nih sama bapak-bapak jawaban. Baik, yang ketiga, korib. Sudah habis belum waktunya nih? Nah, gak usah pakai marah, biasa aja jawabnya, belum. Berapa? Qarib. Qarib itu apa? Dekat. Nih, dengar. Dekat datangnya dari mana? Kalau hayyin, datangnya dari zikrullah, tauhid. Layyin, datangnya dari sifat rahmat. Kalau qarib, datangnya dari sifat tawadu. Kalau orang sombong, itu merasa diri spesial. Saya ini orang penting loh. Saya ini orang yang, nah, kalau saya begitu, saya ini jabatan paling tinggi nih. Oh enggak, saya paling berjasa membangun semua ini. Saya inilah yang paling senior. Saya paling berpengalaman. Saya udah pasti bikin enek. Tes, bu. Kalau suami berkata begini, apa yang ibu rasakan? Heh, istriku, sadar ya, saya suamimu loh. Tuh, bayangkan. Udah tahu juga diomongin. Saya yang membanting-banting tulang. Rumah ini saya beli mati-matian untuk kalian. Kalian makan itu tetesan keringat saya. Huh? Saya yang menyediakan bensin kendaraan untuk kalian. Saya loh yang memberikan semua ini. Sejujurnya bu, mendengar suami berkata saya begitu, apa yang ibu rasakan? Apakah jadi bahagia atau enek bu? Tuh. Apakah jadi makin sayang ke suami atau sebel? Tuh. Maka ibu juga jangan, apalagi saya pak. Jangan. Itu tidak qarib. Tidak bisa jadi dekat dengan kesombongan, dengan ujub, dengan merasa berjasa. Gak bisa. Nah Rasulullah SAW itu sangat tawadu. Gini teman-teman, kalau orang bertamu kepada Rasulullah, itu pulangnya pikirannya sama. Tahu apa yang dipikirkan? Saya adalah orang yang paling disukai Rasul. Kenapa? Karena setiap jumpa dengan orang, Rasulullah itu selalu memberikan perhatian yang fokus dan maksimal. Raut muka, natap. Maksudnya fokus ke orang. Postur tidak miring begini ke orangnya. Beliau mengasongkan tangan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau melepaskan tangannya sesudah dilepaskan oleh orang. Terkadang jubah beliau dipakai untuk duduk. Beliau menyimak kalau orang bicara, tidak memotong. Beliau tersenyum kalau orang itu cerita lucu. Beliau kagum kalau menceritakan sesuatu yang mempesona. Beliau menyimak dan perhatian turut prihatin. Jadi walaupun ketemunya 3 menit, 5 menit, tapi seperti surya kanta, kaca pembesar, cahaya matahari, fokus, langsung bisa terbakar. Terbakar oleh api cinta kepada Rasulullah. Karena perhatiannya, fokus, menghormati, memuliakan, menghargai. Ini yang harus kita lakukan. Hati-hati nih HP. Hati-hati nih HP. Bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Makan di meja makan masing-masing dengan HP. Bahkan ada anak yang anak TK mungkin sudah baca viral ya. Nah, kamu mau jadi apa? Mau jadi bunga yang indah? Enggak mau, Bu Guru. Mau jadi kupu-kupu? Enggak mau. Mau jadi apa? Mau jadi HP, Bu Guru. Ibu saya mah enggak pernah jauh dari HP. Tangannya megang sama HP terus. Matanya juga sama HP. Kalau HP bunyi, ibu cepet-cepet melihatnya. Mau tidur dengan HP. Bangun tidur yang pertama dipegang HP. Saya pengen jadi HP, Bu Guru. Hati-hati nih, ada juga suami yang kagum melihat istrinya. Papi, mami tidur duluan ya. Tidur aja, iya silakan mi. Tutup, langsung kagum suami. Karena wajah istrinya bercahaya. Sampai dia nge-WA ke Ustadz. Ustadz, apa wirid istri saya? Kenapa wajahnya bercahaya walaupun ditutup selimut gitu hadirin? Ayo, kenapa? Ayolah hadirin, hidup ini cuma sebentar, betul? Jangan sampai kita tidak memberikan yang terbaik. Anak, dekat, fisiknya, tapi jauh. Karena kita tidak memberikan hati yang fokus, pikiran yang fokus, badan yang fokus. Hati-hati nih hadirin. Kalau ketemu orang, berikanlah pikiran yang terbaik, perhatian yang terbaik. Siapa tahu beberapa menit, tapi penuh makna bagi kehidupan seseorang. Daripada hanya sekedar basa-basi. Dan yang terakhir, sombong apa bahayanya? Orang sombong tuh bahayanya, la yadkhulul jannah. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sombong walaupun sebesar zarrah. Terakhir, sahal, mudah. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan itu. Jangan dibuat ribet dan gembirakan suasana itu. Jangan dibuat mencekam, menegangkan. Itu anjuran Rasulullah di dalam dakwah. Ayo hadirin, hidup ini pasti banyak masalah. Kalau tiap masalah kita bikin besar, kita bikin heboh, kapan bahagianya hidup ini? Benar? Benarkah? Ayolah, kita buat lebih sih. Ban meletus. Wah, Pak, ban meletus. Iya. Kenapa ya ban meletus? Karena sudah waktunya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya berarti ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kenapa Bapak enggak jengkel? Mau jengkel, mau tidak jengkel, tetap meletus. Lebih baik dinikmati. Kalau nasi jadi bubur, jangan kecewa. terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadikan bubur ayam spesial. Iya kan? Genteng jatuh kena jidat. Terima. Gak bisa mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terima sudah jelas ya. Benyut seperti itu. Daripada jengkel, mendingan cari beras kencur, plok di sini. Begitu hidup ini. Ya, tujuh nih. Jangan dibikin ribet. Dinikmati. HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Sendal hilang, ciri-ciri mau punya sendal baru. Beres. Jengkel juga nggak selesai. Ada cerita sedikit mau dengar? Ini di pesantren ya. Salah seorang ustad kehilangan sepatu di masjid. Memang masjidnya terbuka. Sepatu nggak ada. Ya, ciri-ciri mau punya sepatu baru. Harus ridho. Mungkin ada yang perlu. Husnuzon, karena dia sukanya 1001 alasan berbaik sangka. Kalau berbaik sangka, Allah akan suka. Besoknya, sepatu itu ada lagi. Alhamdulillah, kemarin hilang, sekarang ada. Pas mau dipakai itu sepatu, ada yang negur, juga santri. Maaf Pak Deden, itu sepatu saya. Ini sepatu saya. Kata, loh, sumpah itu sepatu saya. Sampai dua-duanya sumpah, saya juga sumpah ini sepatu saya. Rupanya sepatu itu hilang, dicuri oleh pencuri, dijual ke tukang loak. Nah santri ini beli dari tukang loak. Itu episode hidup, terus mereka, oh begitu ya sudah. Gak tahu apa masing-masing sebelah atau gimana soalnya. Ayo ah. Ah, gimana tuh ada tetangga saya yang nyebelin? Dengar ya. Dia suka menghina saya, ah. Nabi Muhammad saja yang sempurna kemuliaannya, ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan tidak ada yang menghina? Yang benar aja, eh. Penghinaan orang kepada kita tuh tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau dihina orang tuh bukannya jengkel, bukannya marah, melainkan syukur. Syukur gimana? Syukur bukan kita yang menghina, syukur penghinaan orang lebih sederhana. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong, alhamdulillah saya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak koreng, banyak. Asli loh hadirin, kita kan dihormati orang lain karena Allah nutupin aib dan kejelekan kita. Saudara tahu kenapa saya diundang ke sini? Saudara tahu kenapa teman-teman mau duduk dengar begini? Tahu nggak penyebabnya apa? Penyebabnya cuma satu, karena Allah menutupi dosa aib kekurangan Abdullah Gymnastiar itu. Jadilah saya dihargai. Makanya jangan merasa terhormat kalau dihormati, karena tutup dari Allah lah sebetulnya. Kenapa pada lihat itu? Biasa aja kalau dihormati orang, tidak usah jadi bangga. Karena aslinya mah kalau mau jujur, enggak pantas kita dihormati, betul? Bu, kenapa ibu masih menghargai suami? Tahu enggak sebabnya? Karena ibu enggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya ya. Tuh kan pada nunduk kan. Jadi gimana kalau ada tetangga yang nyebelin, ya sudah enggak apa-apa, itu pilihan dia. Hei, jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Sudah pernah dengar di sini tukang mangga belum? Saya senang pakai cerita begini, enggak apa-apa. Ada yang beli mangga, berapa mangga nih? Ke tukang mangga lagi gak enak hati. Bu, gak usah banyak tanya. Saya udah tulis tuh, baca baru bicara. Tersinggung si ibu. Kok tukang mangga judes sekali sih? Dijawab, ibu-ibu rewel banget sih. Waduh, marah. Amit-amit. Baru sekarang saya lihat tukang jualan kayak gini. Dijawab, sama. Saya juga baru sekarang lihat pembeli rewel kayak ibu. Waduh, marah. Kurang ajar. Saya tidak akan beli di sini seumur-umur. Biarin, masih banyak beli. Pergi sana. Marah. Kerudungnya membesar karena rambutnya bendir. Mungkin. Masuk ke mobil. Blok, jebret. Suami kaget. Ada apa, Ma? Diam, Pak. Ini urusan harga diri wanita. Suami gak ngerti apa-apa dimarah. Mama, mama, mana mangganya? Diam kamu. Anak disikut. Untung ada ibu-ibu dari majelis taklim di sini, beli mangga itu juga. Berapa nih, Pak? Si ibu tuh, lihat dong, Bu. Udah saya tulisin tuh tiap mangganya pakai spidol. Oh, maaf, jarang ada mangga di spidolin. Nggak usah rewel, Bu. Mau beli berapa kilo? Saya beri sekilo deh. Sekilo? Ngirit amat sih, Bu. 5 kilo biar sekaligus. Perlunya sekilo deh. Ah, si ibu banyak alasan. Bayar. 15 ribu sekilonya. Berapa nih 15 ribu? Bayar 20. Bu, ini mangga 15 ribu. Uang ibu 20 ribu. Kembaliannya 5 ribu. Sedekahkan ke saya, Bu, ya. Saya lagi kurang duit, Bu. Bu tahu gak, orang yang sedekah itu digugurkan dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Dicegah dari bala dan musibah. Dilipat gandakan rezekinya. Ibu mau kan? Mau kan? Mau kan? Ya boleh, silahkan deh. Eh, Bu, jangan ria loh, Bu. Cuma 5 ribu, kecil. Ya, ya boleh. Makasih deh. Sama-sama lah, Bu. Biasa aja. Nah. Tenang, kalem, jernih. Dilihat nih oleh si ibu yang tadi. Bu, sini. Gimana ibu bisa sabar menghadapi tukang dagang error itu? Saya juga sudah lihat tadi ibu marah-marah. Saya sama seperti ibu, Bu, dulu tuh. Mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, kepikiran terus siang dan malam. Hasilnya tahu, Bu, saya komplikasi. Penyakitan, udah darah tinggi. Darah kental, kurang darah, ya enggak? Kaligata, ambeien, mengiri, asma. Maaf saya ngarang hadirin ya. Terus jadi gimana, Bu? Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Karena kata dokter, penyakit lahir saya itu sebagian besar disebabkan penyakit hati saya. Lalu bagaimana sembuhnya, Bu? Ya, saya mengamalkan ilmu sahl. Saya buat mudah saja urusan ini. Saya tidak mau diatur oleh keburukan perilaku orang lain. Kalau tukang mangga milih judes, ya itu urusan dia. Urusan saya jadi orang baik. Kalau orang mau pelit, ya itu maunya dia, urusan dia. Saya harap mau berbuat baik. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Orang menghina, kita hina. Orang membeberkan aib, kita beberkan aib. Mau ngapain kita sekolah? Mau ngapain kita terus ngaji seperti ini? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang lain. Bisa. Kita punya standar. Yaitu apa yang Allah sukai. Makanya buatlah urusan tuh Allah sukanya bagaimana. Dia menghina, itu mulut dia. Allah sukanya bagaimana. Kita sukanya, Allah sukanya kita tidak ngomong jelek. Begitu saja pilihan kita. Mudahkan urusan. Jangan terpaku oleh nafsu. Tapi pilihlah apa yang Allah sukai. Insya Allah hadirin. Hidup ini lebih ringan. Lebih simpel. Lebih solutif. Dan lebih berkah. Ayin, layin, korib, sahal. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Udah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit ya. Aduh. Apa kabar Medan? Baik-baik saja. Masya Allah. Gak usah pakai tanya jawab.

kita tidak bisa menghindar, lari sesaat, ataupun kita bisa mendahulukannya. Mudah-mudahan saat malaikat maut menjemput, kita benar-benar siap. Mudah-mudahan saat malaikat maut mencabut nyawa kita, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Orang tua sudah memaafkan dan ridho kepada kita. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa, tidak ada daging haram yang ada di tubuh ini. Mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita husnul khotimah. Hati-hati hadirin. Tidak sedikit orang yang mati di tempat zina. Ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya. Ada yang mati ketika dilaknat dan dikutuk oleh ibu bapaknya. Na'udzubillah. Kenanglah hadirin, andai tubuh kita sudah terbaring menjadi mayat, kita jarang membayangkan tubuh ini terbujur kaku. Kalau kita sudah dingin, membeku, mata terpejam, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Kalau kita sudah jadi mayat, kening ini tidak akan lagi bersujud. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Tidak ada lagi sholat berjamaah. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi nikmatnya menatap Al-Quran, tilawah Quran. Mulut terkatup, tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan tidak lagi bisa membelai anak cucu. Kaki tidak lagi melangkah ke masjid seperti sekarang ini. Mudah-mudahan jasad kita diurus dengan benar. Mudah-mudahan keluarga kita bisa mengafani, menyolatkan kita dengan baik. Kenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat, tidak ada dunia yang kita bawa. Rumah, harta yang mati-matian kita cari siang dan malam, tidak ada yang ikut. Kenanglah saat dimiringkan ke kiblat, gelap wajah dibuka kain kafan kita agar menyentuh tanah. Tanah pun mulai menimbun jasad kita sendiri di sana. Gelap kulit. Dan ketika tanah sudah penuh, nisan pun dipasang atas nama kita. Kita jarang membayangkan ada nisan atas nama kita. Tidak lama sesudah kita dikubur, satu persatu orang meninggalkan kuburan kita. Termasuk orang yang paling kita sayangi. Satu persatu meninggalkan kubur. Demi Allah, kita akan sendiri di liang lahat. Hidup memang berakhir, tapi perhitungan baru dimulai. Tidak ada satupun yang luput hadirin. Semua perbuatan kita akan kembali kepada kita. Berbahagialah yang hidupnya banyak beramal, banyak bersujud, banyak menolong orang. Berbahagialah yang selama hidupnya terus berbuat baik, yang ikhlas. Kubur akan terang, benderang. Hati-hatilah yang hidupnya bergelimang dosa. Semuanya pasti akan kembali. Na'udzubillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, ya hayu ya qayyum, birahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Doa yang maha menatap, ampuni sebusuk apapun hidup kami. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada ibu, bapak. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Lapangkan kehidupannya. Lapangkan husnul khotimahkan akhir ayatnya. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang kuat iman, keluarga yang senantiasa istiqomah ibadah. Cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah. Lahir batin sehat wal afiah. Titipkan keturunan yang soleh soleha. Hafiz hafizoh. Lindungi keluarga dan keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan, dari apapun yang kau haramkan. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang senantiasa nikmat ibadah, yang doanya engkau ijabah. Jamu jamaah ini di Baitullah, ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tolong saudara kami di Cina, di mana di Palestina, dimanapun yang engkau saksikan teraniaya. Engkau maha menyaksikan, engkau maha kuasa, engkau maha melindungi, ya Allah. Tolong saudara-saudara kami yang ghafurur rahim, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Ya Allah, berkahi majlis ini, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Karim. Lindungi kami dari segala kezaliman. Lindungi kami dari futur iman. Jangan cabut nikmat iman Islam kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat sidin. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan kita semakin banyak ingat mati, semakin siap untuk menghadapi kematian kapanpun juga. Hadirin, di Medan sudah hadir DT Peduli yang dananya ini kalau terkumpul insya Allah dimanfaatkan untuk setempat. Informasi tahun lalu terkumpul 138 miliar dan tahun ini insya Allah 160 miliar yang dibagikan ke masyarakat dalam aneka bentuk kebaikan. Kalau berkenan silakan ambil dan diisi. Dan kalau sudah penuh, bisa dikumpulkan atau dimanfaatkan untuk tetangganya, lingkungannya. Yang penting tiada hari tanpa bersedekah. Mari kita berlomba-lomba memiliki akhlakul karimah dengan menjadi pribadi yang hayyin, tenang, layyin, lembut, qorib, sangat rendah hati dan sahal. Kita mudahkan urusan ini di jalan yang Allah ridhoi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruhnya, khususnya pada ulama, guru-guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.